pesan satu untuk yang ada di rumah semuanya, khususnya untuk Nemova Indonesia. Yep. Ini pesan, kalian harus kuat hati. Ya. Tawo. Apa mana yang enggak direstoni mbek wong tuwa ne? Kuat dilakoni, tak kuat tumpro bet. Oke, bar Rindi Safira New. Monata. So, pusing gak ro. Wayu ora umum, rek. Dadi umum. Monata.